Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, karena kita telah bisa memulainya dengan suatu hal yang baik, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar bersama dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi, belajar bareng bersama Buya dan Umi, ya. Dan kita akan belajar selama 1 jam setengah. Dan seperti seminggu yang lalu kita sudah pelajari bersama bahwa kita masih berada di silsilah tentang bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti Ibu akan berikan penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang baik. Karena anak adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini semua akan ada hitungannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Anda yang ingin bertanya dan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Buya, Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa bertanya di via telepon di 0231 8308929, atau Anda bisa bergabung melalui via SMS atau via WhatsApp di 0813214610079, atau Anda bisa bergabung melalui Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, baik Buya? Alhamdulillah sehat. Dan semoga para pemirsa, para pendengar, dimanapun berada, juga senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah. Amin, amin, amin. Penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala semuanya, urusannya, baik lahir, batin, dunia, akhirat, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Baik Buya, terima kasih Buya. Seperti tadi sudah Umi sampaikan di awal Buya, kita masih berada di silsilah tentang bagaimana mendidik anak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan pembahasan terakhir yang sudah Buya jelaskan kepada kita semua, yaitu bagaimana agar orang tua itu mampu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka, karena memang termasuk sebab kerusakan anak-anak saat ini Buya. Artinya kerusakan anak itu adalah di saat tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, Buya. Dan tema kita yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini adalah bagaimana orang tua memberikan bimbingan kepada anak supaya mereka tidak salah di dalam memilih teman, Buya. Karena terkadang kerusakan anak pun tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Dan seringkali salah di dalam memilih teman itu juga menjadi sebab yang teramat sangat fatal sekali dan bisa menyebabkan kerusakan moral dan akhlak anak-anak kita. Baik Buya, mungkin silakan diberikan penjelasan kepada para pendengar, para pemirsa, ya, tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua agar tidak salah, agar bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita di dalam memilih teman-teman yang baik, Buya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Mambat. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya hingga kita bisa melanjutkan belajar kita. Bersama-sama kita belajar bagaimana kita mendidik anak-anak kita, menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ketahuilah wahai para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang membangun komunikasi, yang sebetulnya membangun komunikasi itu adalah untuk membatasi atau untuk mengantisipasi agar anak kita tidak salah di dalam mengambil pergaulan ini. Lanjutannya ini ada kesinambungan. Di saat seorang tua adalah memang bisa menjadi sahabat sekaligus, bukan sekedar orang tua, maka di sini akan teralihkan dari sahabat-sahabat yang salah. Dan begitu pentingnya mencari sahabat. Dan kita sebagai orang tua, kalau ingin mendidik anak dengan benar, tidak cukup kita memberikan ilmu di rumah kita. Akan tapi, dengan siapa dia bergaul harus kita perhatikan. Kita pilihkan kawan. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim, dan dikatakan hadis ini sahahul Hakim, memang Hakim menganggap ini hadis sahih. Ar-rajul ala dini khalili. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Nabi SAW menyebutkan seseorang itu agamanya mengikut sahabatnya, temannya. Siapa yang dijadikan sahabatnya? Dan Imam Ghazali mengatakan at-tabi'atu tasriqu at-tabi'ata. Jadi watak karakter itu akan mencuri karakter yang lain. Jadi karakter-karakter itu akan saling tuker. Saling, orang itu saling mempengaruhi secara tidak langsung. Dalam kita bergaul, itu saling mempengaruhi. Maka kalau anak kita salah di dalam memilih kawan, maka apa yang terjadi pada anak kita? Tentu akan ada perubahan. Maka di sini tugas orang tua juga harus peduli dan perhatian akan siapa yang bakal menemani anak-anak kita. Kemudian kawan di sini ada dua. Kawan dari benda hidup dan kawan dari benda mati. Kawan dari benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah manusia. Yang dimulai dari seorang guru yang harus sangat dikagumi. Sampai kawan bermain, itu pun harus dipikirkan. Guru adalah kawan juga. Kalau salah berguru, lihat. Muncul orang-orang ekstrim, orang-orang keras berpikir, orang-orang sul adab, kurang ajar, karena salah berguru. Karena guru akan mengajarkan bagaimana cara berpikir, dan salah dalam cara berpikir sendiri membawa kepada malapetaka yang lebih dasar lagi. Sehingga muncul anak keras di dalam hidupnya, kemudian pembunuhan, brutalan, dan seterusnya. Ini adalah salah berguru. Dan guru di sini bukan sekedar guru agama, bukan. Biarpun guru selain pendidikan agama, maka kita harus peduli tentang watak sifat karakter seorang guru, sebab at-tabi'ah tasriqu at-tabi'ata. Jadi watak seorang guru bisa saja dicuri oleh seorang anak tanpa disadari. Nah, ini adalah guru dari benda yang hidup, harus kita pilihkan. Sehingga lihat dalam kitab Ta'lim Muta'lim itu, seorang bapak kalau ingin menyekolahkan anaknya harus tahu guru ini, kiai ini siapa. Ulama yang akan mengajar anaknya itu siapa, dilihat kesolehannya, makanannya, kehidupan di rumah tangganya. Jadi bukan sekedar, artinya memang begitulah kalau kita ingin menyekolahkan anak kita harus tahu hakikat guru tersebut. Karena anak kita adalah akan kita titipkan kepadanya, dan anak kita adalah lebih mahal daripada barang-barang dagangan kita. Kadang kita menitipkan barang dagangan harus tahu orang ini sukses atau tidak usahanya. Jangan-jangan duit saya jujur atau tidak, jangan-jangan duit saya dibawa pergi dan seterusnya. Ini adalah kita menitipkan barang dagangan, kita ingin berbisnis. Anak kita lebih mahal dari itu semua, maka harus tahu. Sehingga di dalam kitab Ta'limu Ta'lim diajarkan oleh Syarznoji bahwasanya harus belajar dulu seorang guru yang akan mengajar anak-anak kita. Setelah kita mantap, baru kita hantarkan anak kita. Maka di situ pun setelah anak kita hantarkan, harus ada kaidah-kaidahnya, yaitu di antara taslim, pasrah, dan taufid, menyerahkan urusannya kepada seorang guru, mendengar petuah-petuah guru dan seterusnya, sampai derajat khidbah kepada seorang guru. Nah, ini adalah apa namanya, dalam irama pendidikan itu semuanya. Ini dari yang termasuk kawan. Kawan belajar ini maksudnya apa? Guru dan kawan belajar ini ada sangkut pautnya dengan sekolah mana anak kita akan kita sekolahkan. Jangan terlalu terpesona dengan sekolah favorit, akan tapi tidak ada diajarkan akhlak di dalamnya. Atau mungkin tidak diajarkan agama bahkan di dalamnya. Atau mungkin pergaulannya yang rusak. Anda harus berpikir, wahai para orang tua. Jangan hanya terpesona atau tergiur dengan omongan orang bahwasanya itu sekolah favorit, sekolah terkenal, sekolah internasional. Sekolah agama adalah sekolah dunia akhirat, bukan internasional lagi. Kita perlu sekolah bagaimana anak kita kenal selamat di dunia dan dunia akhirat, bukan sekedar internasional. Jadi seorang tua harus berpikir bagaimana anak kita itu di mana sekolahnya, dengan siapa bergaulnya. Termasuk jika ternyata anak kita di situ misalnya, mohon maaf, secara pergaulan laki perempuannya tidak ada batasnya mungkin, kemudian tidak diperhatikan oleh lembaga tentang pergaulan, maka Anda jangan masukkan anak Anda ke sana. Anda masukkan anak Anda ke rumah singa. Akan jadi makanan. Anak kita akan menjadi korban nanti di situ. Pat serigala, enggak. Kita harus memilih. Biasanya ini yang sering tertipu, mohon maaf, orang kaya. Orang kaya hanya sering tertipu dengan, jadi kalau tidak sekolah biasanya bayar mahal. Karena kalau bayar itu biasanya ada fasilitas dan sebagainya. Lupa bahwasanya di situ ada akhlak yang kita cari lebih mahal daripada ilmu itu sendiri. Dan juga pergaulan. Dan ada nur ilmu itu. Ilmu apapun ada nur. Dari guru yang soleh. Guru ahli ibadah. Lagi dahnya jika di sekolah tersebut dibiasakan dengan sholat duha, dimulai dengan baca Al-Quran, kemudian anak-anaknya menutup aurat semuanya, kemudian guru-gurunya adalah orang-orang yang soleh. Akidahnya juga ini baik. Akidah yang paling penting adalah akidah yang benar. Dan jangan Anda main-main. Dan tobatlah kepada Allah. Jika ada di antara pemirsa atau pendengar, ternyata menyekolahkan anaknya di tempat yang akidahnya salah, Anda jangan main-main akidah. Kalau sudah tersesat, Anda bukan saja hilang di dunia, tapi di akhirat akan hilang. Dan tidak cukup hilang di akhirat, maka menjadi sebab kita akan diseret ke neraka jahanam. Anda salah mendidik anak. Ini harus perhatikan. Ini dari kawan yang hidup harus betul-betul diperhatikan. Dan harus diteliti satu persatu. Dan jangan main-main. Makanya kami himbau kepada sebagian para orang tua saat memilih anak, aduh, di rumah saya itu rumah yang tidak layak. Digunakan bukan lahan yang subur, lahan yang baik untuk tumbuhnya anak-anak di rumah kami. Kenapa? Karena ada televisi, ada keluarga kami banyak di rumah, macam-macam kesenangannya. Baik, kalau itu rumah Anda tidak pantas untuk tumbuh anak-anak. Maka pilihkan ke tempat yang di situ bisa belajar. Kalau Anda merindukan anak menjadi seorang yang profesi yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, apakah dokter, insinyur atau yang lain, Anda pilih sekolah yang di situ ada pendidikan agamanya nomor satu dan juga di situ ada pendidikan umumnya. Tidak ada salah, tidak ada larangan belajar ilmu pendidikan umum. Biarpun di sana memang ada orang yang ingin anaknya menekuni pendidikan agama dan itu haknya mereka dan itu adalah cita-cita mulia untuk menjadikan anaknya seorang alim. Akan tapi dunia tidak cukup dengan orang alim saja. Akan tapi di situ ada harus orang pakar-pakar ahli yang kenal Allah, takut kepada Allah dan di situ bisa menjadi wali dengan ini semuanya. Maka anak Anda harus Anda hantarkan ke tempat tersebut. Nah, ini harus Anda pikirkan. Pokoknya jangan latah deh. Jangan kata orang. Harus rekomendasi seorang alim, ustaz, kiai yang memberikan rekomendasi pergilah ke sana. Harus tahu. Bahkan ada sebagian pesantren sekalipun, mohon maaf. Sebagian pesantren sekalipun hanya mengumpulkan anak kadang. Akhlak tidak ada mulai dari auratnya biasa, mungkin dari budaya pacaran. Sampai pelampiasan syahwat yang tidak karu-karuan di situ. Nah, untuk bila laki-laki, perempuan-perempuan. Adalah haram ada. Jangan dianggap tidak ada. Kenapa kita bicara di media semacam ini? Artinya apa? Termasuk memilih pondok pesantren pun mulai dari akidahnya yang kita menyesatkan. Kadang akidah mau gebyar yang luar biasa. Sekolah favorit katanya. Dengan membayar mahal, orang kaya mudah tertiur. Dengan gaya hidup yang harus dengan membayar mahal. Sehingga ternyata di situ akidahnya sesat, keluar dari akidah Sayyidina Muhammad SAW, keluar dari akidah yang diridhoi oleh para salafun as-saleh, keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Maka kita akan, ini sudah mendapatkan musibah. Dan musibah kita yang paling mengerikan adalah musibah akhirat. Kalau musibah dunia mah ringan, akan tapi semoga Allah menjauhkan kita dari musibah dunia, dan juga menjauhkan kita dari musibah akhirat. Jadi memilih kawan hidup ini adalah sangat penting. Guru, kawan sekolah artinya ada hubungannya dengan tempat sekolah. Tempat bermain. Dan di mana tempat bermainnya? Mohon maaf. Jangan sampai anak kita setiap hari bermain di situ adalah ada anak-anak gadis, anak kita laki-laki. Di situ anak gadis membuka aurat. Berarti anak kita selalu bermaksiat akan menjadi gelap hati mereka. Setiap hari menjadi gelap hati mereka. Sampai nanti pada akhirnya, wahai hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata mendidik anak kita sampai kita hantarkan ke pelaminan, kita harus berikan pasangan yang baik. Diajarkan Nabi tungkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wa limjamaliha limaliha li hasabiha wa lidiniha fatfar fidati dini taribat yadak. Nabi mengajarkan kalau menikahkan anakmu, pilih orang yang mungkin secara paras benar, secara fisik iya, kemudian secara wajah, secara kekayaan boleh kau pilih, kemudian perilaku watak-wataknya iya, akan tapi agama nomor satu, fatfar fidati dini taribat yadak, dan yang paling kau utamakan adalah bagaimana agamanya. Ini pendidikan untuk kita hantarkan. Karena apa? Setelah itu anak kita akan lepas dari kontrol kita. Bukan lepas total, tidak. Akan tapi kontrol akan pindah kepada rumah keluarganya. Kalau kita punya anak perempuan, akan pindah kepada suaminya. Kalau itu anak laki-laki, dia sudah punya tanggung jawab di rumahnya. Karena apa? Karena dia punya tanggung jawab dalam rumahnya, maka dia perlu pendamping. Wakil presidennya adalah seorang yang jujur, benar, membantunya, yaitu istri yang solehah. Ini adalah pendidikan. Jangan sampai kita itu membiarkan anak kita salah di dalam memilih pasangan. Maka dari itu kami himbau kepada semuanya harus pandai berkomunikasi kembali kepada yang kemarin. Bersama anaknya tentang calon pasangannya. Jangan sampai anak itu mendapatkan pasangan, mencari pasangan hanya karena informasi dari kawannya yang sama-sama tidak punya pengalaman. Hanya karena istilahnya jatuh cinta, kemudian ada titip salam, kemudian macam-macam. Sehingga terjerumus. Alangkah banyaknya anak muda saat ini terjerumus dengan cinta yang salah, lihat, tanpa kriteria. Prosedurnya enggak jelas. Dan tujuannya pun enggak jelas. Hanya rasa suka, kemudian tidak di... Rasa suka, kemudian dituruti sampai kadang seorang mencintai dengan sesuatu... Mencintai seseorang yang membingungkannya. Dia tidak soleh, tidak ini. Akan tapi cinta. Ada cinta buta. Dan ini adalah biasa terjadi pada masa-masa anak yang harus kita pandai berkomunikasi dengan mereka. Yaitu masa pubertas. Di antara usia 12 tahun. Sampai usia berapa? 18 tahun. Ini sangat rentan. Rasa kritis belum ada. Yang sensitif dia. Melihat pasang, melihat orang ganteng, orang ini. Mudah tertarik. Dan ini pun harus kita pikirkan, maka kembali kepada komunikasi. bahwasanya anak-anak kita harus kita ajak bicara tentang calon pasangannya. Bukan kita sodor-sodorkan disuruh pacaran atau tidak. Dan kita di saat anak kita sudah masuk pubertas, tidak boleh kita mandang anak kita sebagai anak selamanya. Akan tapi harus kita pahami, dia adalah seorang wanita, dia adalah seorang laki-laki yang punya nurani kewanitaan, nurani kelaki-lakian. Maka di situ harus kita pandang semuanya. Dan kita perhatikan, sampai kita pilihkan pasangan yang benar sebelum dia salah memilih. Dan paling enak kalau kita memilih daripada dipilih lalu kita bingung. Tidak. Kita memilih bertebaran di jutaan manusia di dunia ini. Kita bisa memilih satu. Yang soleh, yang cocok. Sebelum kita terbelenggu dengan kehubut dunia. Atau anak kita terbelenggu dalam cinta yang salah. Kenapa anak asmara atau sebagainya jatuh cinta. Yang membingungkan, merepotkan orang tua. Dan menjadikan durhaka ke orang tua. Durhaka kepada Rasulullah. Durhaka kepada Allah. Salah pilih. Apa yang terjadi pada anak-anak kita? Dan zaman sekarang. Apa yang terjadi pada anak kita, anak-anak muda zaman sekarang? Membangkang orang tuanya. Karena istilah cinta dan cinta dan cinta, Masya Allah. Karena apa? Tidak diarahkan oleh orang tuanya. Maka, di sini orang tua, mulai dari yang namanya guru hingga sampai pernikahan, orang tua harus memikirkan tentang sahabat atau kawan. Suami, istri anak kita atau suami anak kita adalah sahabat. Bahkan sahabat terpenting, karena apa? Dia akan menemani hidup sepanjang waktu selagi di dunia. Bahkan kawan dalam suka dan duka. Siang dan malam. Ayo. Ada kawan bermain siang hari, malamnya tidak. Ini siang dan malam. Kawan mendidik anak-anak generasi selanjutnya. Lihat, kalau salah pilih. Ini termasuk pendidikan. Ini adalah kawan hidup. Baik. Jadi jelas ada kawan, kawan hidup. Baik. Nanti ada kawan mati. Kawan yang mati. Dari benda mati. Mohon maaf, ini jangan dilupakan, wahai para pemirsa. Kawan dari benda mati. Kalau kawan dari benda mati, maka ketahilah. Contoh. Kalau kawan dari benda mati, laptop, tontonan televisi, kemudian HP. Jangan Anda salah atau di dalam memberikan kepada anak-anak kita sesuatu yang hal-hal yang kami sebutkan tadi. Kalau belum waktunya, jangan diberi. Kalaupun kita memberinya, harus ada kontrol. Karena apa? Itu biarpun benda mati, ada hubungannya dengan pemikiran, ada hubungannya dengan akhlak. Jadi kadang orang menganggap di rumah itu, mohon maaf, mungkin dia ketat dalam mengurusi persahabatan di luar. Tapi di rumah diberi fasilitas, televisi, internet, segala macam. Dia bisa melanglang punya persahabatan yang tidak ada karu-karuan di mana, di luar sana. Ini adalah yang sering lupa para orang tua, lihat. Na'udzubillah. Bahkan kadang membahayakan bukan saja urusan akidah mereka, pemikiran mereka, tapi lahir jasad mereka, matanya. Karena selalu dengan iPad atau tablet dan seterusnya. Ini adalah yang harus pikir ke orang tua, termasuk pemikirannya. Sehingga anak kita menjadi anak yang kuper, kurang pergaulan. Bahkan lihat, kadang dengan orang tuanya tidak bisa berkomunikasi. Karena orang tuanya telah salah. Menjadikan teman komunikasi anaknya adalah alat-alat elektronik. Sehingga dia akan terus begitu. Dan dia tidak bisa bersopan santun kepada bibinya. Tidak bisa berakhlak mulia. Bibinya datang pun. Kita menemukan sebuah keluarga ternyata. Di saat kita datang ke situ, subhanallah. Anaknya masih saja di dewan komputer sama di HP. Ibunya baik, bapaknya baik. Akan kasihan. Tidak dididik bagaimana kita untuk bertemu dengan tamu, bertemu dengan saudara, sahabat. Ini juga problem. Belum lagi di dalam dunia internet khususnya itu dunia luas yang dikatakan di era global ini, sih dunia yang luas ini menjadi seperti global village, seperti kampung kecil, sehingga orang bisa melihat mana saja dan tahu informasi mana saja dan kejahatan di mana saja pun bisa diadopsi dan pembuka syahwat dan sebagainya ada. Dan kalau sudah tidak kita bimbing anak kita di saat mereka berurusan dengan katanya benda mati ini kan dianggap kawan, jangan dianggap bukan. Televisi ada sebuah keluarga latah. Dan alangkah banyaknya keluarga latah. Televisi itu pokoknya kalau sudah pagi langsung nyala. 24 jam. Ditonton, tidak ditonton. Ajib. Sehingga anak kita itu sudah hafal dengan bermacam-macam kejelekan, kejahatan yang ada di dalamnya. Wahai Anda para orang tua, ada amanah di hadapan Allah SWT. Kalau Anda harus menonton televisi, maka ketahuilah harus ada undang-undangnya, ada aturan. Dan biasakan anak Anda harus memilih acara-acara yang bermanfaat, mungkin acara kesehatan atau berita dan seterusnya. Kalaupun melihat hiburan-hiburan yang ada hubungannya dengan yang membangun jiwa, akhlak, moral dan seterusnya. Bukan sekedar kita bebaskan begitu saja, bahkan kadang mungkin ini, mohon maaf, latahnya orang kaya. Apakah baru kaya atau kaya yang tidak sadar, mohon maaf, saya kami cinta sekali dengan Anda. Maka kami sampaikan, lihat, anaknya kasih televisi satu-satu di rumahnya. Layaran telepon sendiri di rumahnya. Dikunci itu dia telepon di luar sebebas-bebasnya. Bahkan sekarang ada telepon yang haram, telepon seks, telepon ini, telepon itu. Lihat anak-anak ngumpulnya gadi. Ah, Masya Allah. Ini tidak pernah diperhatikan sebagian orang. Dipikir cukup mendidik anaknya di sekolah sana. Di sekolahnya baik, idem, ayem, apa, baik-baik. Akan tapi sampai di rumah, dia lebih senang di rumah. Kelihatannya anak saya tidak pernah keluar. Soal tidak ada orang cerita, betul yang kita ada. Aduh Buya, anak saya hidup. Anak saya itu hidup. Tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar rumah. Baik sekali masalah. Sekolah pulang. Tapi di rumahnya ternyata apa? Dia menyaksikan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang dewasa sekalipun. Ini adalah orang tua yang tidak pernah perhatian dengan anak secara sesungguhnya. Oh, anakmu adalah amanah dari Allah. Anakmu adalah sesuatu yang paling mahal di dalam kehidupan kita. Anak kita adalah generasi kita. Anak kita adalah bisa menjadi sebab kehancuran kita di dunia dan di akhirat. Anak kita adalah sebab keselamatan kita juga nanti di akhirat. Anak kita adalah penerus kita dan seterusnya. Anak kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu harus kita pikirkan. Maka kawan mati pun harus kita pikirkan. Jangan hanya kita pikirkan kawan hidup saja. Kawan dari benda mati. Lihat. iPad. Tablet. Kemudian televisi. HP. MP3 atau lagu-lagu yang didengarnya lagu seperti apa. Anda harus tahu. Jangan sampai anak-anak seorang ustaz atau ustazah ternyata gandrung dengan seorang yang menyeru kepada neraka jahanam. Aneh sekali. Jika ada seorang ustaz punya anak semacam itu, kita bicara dari ustaz dulu. Seorang haji atau sebagainya. Kadang-kadang ini loh. Orang tua kurang peduli dengan urusan-urusan yang semacam ini. Urusan mencari kawan yang, apa namanya, kawan yang, memilih kawan yang dari benda mati. Kemudian di saat, dan orang tua harus sabar. Orang tua harus sabar. Orang tua harus, mohon maaf, menemani menonton televisi adalah cara baik. Sebab agar terbimbing, kata Habib Abdullah bin Muhammad Barun, kata guru mulia kami. Di saat adanya banjir bandang, kalau sudah ada datang banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan-bendungan. Di zaman yang rusak semacam ini, tidak mungkin kita melarang anak kita, jangan megang HP, nak. Memang sebagian bisa. Jangan nonton televisi, nak. Memang sebagian bisa. Jangan ini, nak. Mungkin sebagian bisa. Akan tapi ternyata, sebagian orang adalah berat. Di saat berat, jangan. Kalau anak kita, jangan. Enggak bisa, dong. Dan bisa lari di luar, Bu, ya? Iya, lari. Karena, Pak, ini sudah zamannya banjir. Maka karena sudah zamannya banjir, bukan waktunya kita buat bendungan, akan tapi buat aliran-aliran. Aliran-aliran yang bisa meredam ini semuanya. Makanya, boleh beli televisi Anda. Akan tapi harus ada nonton. Termasuk barangkali acara-acara yang saat ini kita hadirkan. Diwajibkan anak kita menonton. Atau mungkin kalau hiburan, ada hiburan nasyid. Alhamdulillah, maka mohon doa. Kita akan melanjutkan program televisi. Dan kita akan menghadirkan televisi yang dengan bermacam-macam. Televisi satelit, televisi internet, televisi yang lain. Kita akan hadirkan. Untuk membantu mendidik anak-anak rumah kita. Nanti ada nasyid, ada motivasi-motivasi. Dan ada berita-berita yang positif. Tentang berita-berita tentang dunia Islam dan seterusnya. Kemudian juga ada tilawatul Quran. Kemudian macam-macam. Ini anak kita harus kita biasakan yang demikian itu. Sebetulnya hiburan yang sesungguhnya itu adalah hiburan itu hakikatnya bagaimana? Banyak orang berhibur. Berhibur adalah pindah suasana kepada suasana. Kita capek di dalam rumah, di teras rumah. Kalau penuntut ilmu adalah hiburannya adalah dari membaca buku pelajaran di kelas, baca buku pelajaran yang lain. Itu adalah hiburan. Sebenarnya dengan berpindah. Sebetulnya dari suasana belajar, ayo kita nonton apa saja. Tapi jangan yang menjerumuskan. Sebetulnya dengan beralihnya suasana ke suasana, itu adalah hiburan, berhibur. Sehingga kalau ada hiburan fisik, kita berpindah dengan badan kita, dengan ini pindah ke tempat lain. Ini hiburan. Kita bisa saja menjadikan anak kita berhibur dengan kartun-kartun Islami yang sekarang alhamdulillah seperti Huzwahnya Nabi SAW, perangnya Nabi SAW. Di situ digambarkan perang Nabi adalah perang yang sangat beradab, indah dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengenalkan anak kita tentang kisah Sayyidina Isa, Musa alaihissalam, dan juga tentang Fathu Makkah. Banyak sekarang video-video atau Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang harus dibiasakan di anak-anak kita. Anda harus telaten. Anda harus, karena Anda ingin sukses, Anda harus puasalah. Kalau memang Anda, mohon maaf ya, ibu-ibu yang soleha, yang di rumah yang katanya soleha, sering hadir pengajian dan sebagainya. Akan tapi kadang di rumah masih punya hobi dengan sinetron, ngurusak anak-anak. Anda harus bertahan untuk sementara. Sementara dan seterusnya nanti ya, agar tidak bisa biasa dengan sinetron. Kita bisa rubah dengan penghibur kisah-kisah yang lainnya. Belum lagi lihat di sinetron, film-film itu semuanya. Itu akan meracuni pemikiran-pikiran. Bagaimana seorang ibu ngerti bagaimana berselingkuh gara-gara ini. Bagaimana anak kecil ngerti berzina gara-gara itu semuanya. Bagaimana anak kecil bisa mengerti pacaran gara-gara itu semuanya. Bagaimana pemikiran dan gaya hidup yang ternyata lebih didengar daripada gurunya. Dan di saat kita menonton televisi itu harus ada taklik. Harus ada komentar dia. Atas apa yang kita saksikan. Itu tidak boleh semacam itu. Tidak boleh. Masya Allah. Jadi ternyata kita diam-diam sambil menonton sebuah siaran di televisi, kita sambil mendidik anak kita. Dan biasakan. Dan jangan termasuk misalnya nonton, misalnya anak-anak kita butuh internet. Karena daripada harus ke warnet, Anda boleh datangkan internet di HP anak Anda, di rumah Anda. Akan tapi dengan catatan, waktu membuka HP harus dengan Anda. Jangan dianggap ini sebuah pekerjaan berat. Duduk dengan anak yang ganteng, yang soleh. Ini yang baik, yang soleh, yang soleh. Kenapa kita tidak suka? Tidak biasa duduk dengan adik anak-anak kita yang baik itu. Kita duduk dengan mereka. Kita duduk, kita lihat internet, diajarkan yang baik dan sebagainya. Sehingga anak kita akan terkontrol. Ya. Jangan dibiarkan mereka di tempat yang tersembunyi, lalu di kamar yang buka internet, awas setan yang akan berbisik. Na'udzubillah. Setan yang akan berbisik, Anda orang tua akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah. Kalau Anda membiarkan anak Anda membuka internet di kamarnya yang sepi itu, yang tersembunyi itu, Anda akan ditanya oleh Allah. Karena itu pintu menuju jahanam. Kalau tidak digunakan dengan cara yang baik. Anda harus sadar. Kadang-kadang kita dalam keadaan, kita kan banyak kadang-kadang di HP dan sebagainya. Informasi mulai dari WA dan seterusnya. Informasi tentang kadang-kadang tiba-tiba ada MSM masuk. Tolong disimpan PIN BBM saya adalah begini-begini. Lihat, saat sendiri di kamar kan bisa coba-coba. Lihat, kita harus benar-benar hati-hati urusan anak. Jangan biarkan. Mungkin anak kita akan berontak di awal-awal pendidikan kita. Atau mungkin, mohon maaf. Jadi, dalam hal ini anak-anak itu bermacam-macam. Ada anak yang baru mulai. Kalau mulai mudah, tinggal dia marahkan. Ada anak yang sudah terlanjur kecanduan dengan hal-hal yang semacam itu. Ada yang tengah-tengah. Ini ada caranya macam-macam. Intinya, Anda sebagai orang tua harus telaten, sabar, menemani mereka untuk paling sudah kecanduan internet dan sebagainya. Mungkin masuk ke dunia game dan sebagainya. Tetap Anda berani menemani mereka. Atau anggap saja Anda harus ambil bantal di sampingnya sambil Anda tertidur. Sehingga paling tidak ada kontrol anak Anda tidak sebebas-bebasnya untuk melanglang di dalam dunia maya itu. Enggak ada batasannya di situ. Maka ini adalah tugas seorang tua. Mungkin ada di antara kita. Aduh, saya punya kesibukan yang tidak kira-kira. Menjadi fudus. Baik. Apakah kita tetap rela? Kita mendapatkan uang tapi anak kita hilang? Berpikir yang cerdas sedikit. Yang katanya Anda orang cerdas. Bisa anak kita dititipkan di lembaga-lembaga yang mulia. Kalau Anda merasa di rumah Anda adalah susah. Bisa dititipkan di tempat-tempat yang mulia. Pondok pesantren dan yang lainnya. Sambil belajar pendidikan umum seperti yang Anda kehendaki. Dan alhamdulillah kita menemukan ada anak-anak kita ini. Ada anak-anak yang dia alumni game. Ada anak-anak di pesantren itu alumni game. Artinya di rumah itu tangannya itu dengan game. Setiap saat kalau tidak pakai game, buka apa? Tapi setelah mondok lupa dengan game-nya. Dia harus menghafal Al-Quran. Dia bisa menghafal Al-Quran. Ya, bukan yang lain, karena ya. Sebetulnya apa? Itu hanya karena kebiasaan. Dan itu kalau kecanduan juga repot. Selagi masih ada di hadapannya, mustahil tidak mengambilnya. Pergi. Apalagi ada di tasnya. Akan tapi ternyata setelah masuk di sini, dia bersama gundah dan sebagainya. Akan tapi sehari dua hari, akan tapi ternyata punya kewajiban harus menghafal Al-Quran dan sebagainya. Lupa dengan game-nya. Lupa dengan game-nya. Lupa dengan permainannya selama ini telah merusak. Kedisiplinannya merusak, waktunya, dan seterusnya. Akan tapi setelah masuk. Dan 17 belajar di pondok. Dan tidak harus alam bajah, kami hanya menghimbau. Akidahnya benar. Bisa Anda sekolahkan putra putri Anda di misalnya di tempat guru mulia kami, Habib Hasan Baharun yang ada di Jawa Timur, di Bangil. Kemudian banyak pesantren-pesantren yang Masya Allah. Di situ ada akan mendidik kemuliaan-kemuliaan. Akhlak yang mulia. Jadi intinya Anda bisa menitipkan anak-anak di tempat itu. Dan kalau ada anak orang memondokkan anaknya itu, jangan dianggap tidak sayang. Ada sebagian orang kalau memondokkan anaknya itu adalah tidak sayang. Tidak sayang. Sebetulnya masalah kepergian harus buktinya ada anak kuliah ngekos. Tidak sayang juga. Cuman kalau sudah bahasa mondok, kadang sebagian orang menilai dengan nilai negatif. Ada sebagian, na'udzubillah. Anak kita ngekos di Jakarta, ngekos di Jogja, ngekos di Solo. Ya, ada anak semuanya. Apakah kita tidak sayang? Karena untuk menuntut ilmu. Tapi di saat bicara urusan agama, menjadi berubah seolah-olah. Tetapi ayo kita didik anak-anak kita. Selagi rumah kita tidak sehat, rumah kita tidak layak untuk tumbuh suburnya anak-anak dengan baik, kita bisa titipkan di tempat yang lain. Masalah kunjungan kita bisa atur sesuai dengan aturan yang ada. Maka intinya bahasanya, harus kita perhatikan anak-anak kita, mulai dari pergaulan bersama yang hidup, dan pergaulan dengan benda mati. Jangan lupa, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, subhanallah, baik pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada. Subhanallah, tadi kita sedang mendengarkan penjelasan dari Buya tentang bagaimana kita memberikan bimbingan kepada putra-putri kita di dalam memilih teman yang baik ya. Dan semoga yang disampaikan oleh Buya tadi bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi para orang tua, agar lebih terbimbing ya di dalam memberikan pengarahan kepada putra-putrinya, sehingga tidak salah di dalam memilih teman, baik itu teman hidup ataupun teman mati. Ya. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, nanti kami akan kembali untuk menemani Anda dan kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung. Anda bisa bergabung bersama kami di 081-321-461-079 melalui via SMS dan WhatsApp radioku, atau Anda juga bisa bergabung melalui via telepon di 0231-830-8929, atau Anda bisa bergabung melalui Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami dan jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali belajar kita bersama Buya. Dan tadi Buya sudah memberikan materi kepada kita semua tentang bagaimana memilih teman yang baik untuk putra dan putri kita. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung, baik melalui via telepon ataupun via SMS atau WhatsApp kami, dan juga menggunakan Facebook Buya Yahya. Akan tetapi sebelum itu Buya, ada beberapa hal yang mungkin ingin melanjutkan sedikit tentang apa yang sudah Buya sampaikan tadi. Apakah ada tahapan atau batasan waktu Buya untuk kita itu kapan kita mulai bisa memberikan pesan-pesan atau kepada anak kita atau memberikan pengarahan kepada anak kita di dalam masalah memilih teman? Atau mungkin adakah waktu umur-umur tertentu, umur sekian adalah waktu untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang masalah teman hidup atau teman matinya itu Buya, lalu seperti apa cara menyampaikan yang indah supaya anak-anak kita tuh bisa memahami dengan mudah sesuai dengan umurnya itu Buya? Ada tahapan-tahapannya. Kalau mereka anak kecil perlu diajak bicara karena akalnya belum jalan, nalarnya belum. Misalnya anak kecil bahwasanya ini adalah teman hidup yang membahayakan jika tidak dikontrol, misalnya di samping membahayakan bisa kesehatan tablet atau iPad dan sebagainya. Kalau anak kecil tidak langsung, nah ini tidak paham dia itu semuanya. Akademi akan langsung kita beri permainan yang lainnya atau apa. Atau mungkin kalau memang harus kita beri, maka harus ada kontrol. Misalnya diajari jauh-jauh nontonnya, kemudian yang ditonton harus ini. Jadi langsung dipraktekin oleh orang tuanya. Bersama orang tuanya, diajak praktekin. Dipraktekin supaya anak itu ngerti caranya begini. Nah, ini harus. Tapi kalau diajak diskusi mereka belum paham. Bolehlah diajak bicara. Nah ini ya, karena bisa kesehatan ini. Dan harus yang bagus-bagus, yang mengenalkan ke Rasulullah dan sebagainya. Sehingga anak-anak kalau ditanya minta apa? Nanti minta film-film yang ada hubungannya dengan Rasulullah, dengan akhlak dan sebagainya. Kan mungkin seorang tokoh yang dicari. Kalau untuk benda hidup, untuk teman hidupnya, Bu ya? Teman hidup sama. Kalau teman hidup langsung kita pilihkan, karena mereka tidak bisa memilih. Sehingga makanya, mohon maaf, kadang sebagian kita juga menemukan dalam kehidupan kita itu, anak kita kadang kalau berteman dengan si A itu, Masya Allah, jadi bandel. Ya kan? Pernah Anda merasakan mungkin sebagai orang tua, adalah kalau teman si A itu bandel karena pada tidak tahu, mungkin terlalu asik sampai lupa dan sebagainya. Berarti tidak boleh terus-terusan dengan dia. Atau si A itu punya pengaruh buruk kepada anak kita. Maka kita harus, tapi jangan kamu bergaul dengan dia. Oh, enggak boleh begitu. Karena anak tidak mengerti itu semuanya. Hanya bagi dia adalah tanda tanya besar di otaknya. Kenapa tidak boleh bergaul dengan dia? Oh, bagi saya nyaman kok. Akan tapi mungkin perlahan kita sisihkan. Kita jauhkan dari bergaul. Ada? Jadi kalau bergaul dengan dia itu sudah main. Yang biasanya ngaji gara-gara kedatangan anak ini menjadi tidak ngaji. Iya. Bukan karena anak itu jelek kadang. Dan karena, jika memang misalnya teman tersebut datang ke rumah kita gitu Bu ya. Satu sisi kita pengen mengajari anak kita agar dia belajar untuk memuliakan tamu gitu Bu ya. Untuk memuliakan teman-temannya dengan baik. Artinya ya berbagi dengan apa yang dia punya dan sebagainya. Artinya terus meladeni. Akan tapi satu sisi ya kita melihat seperti tadi Bu ya sampaikan. Dan ini memang sempat ditanyakan oleh beberapa sahabat Bu ya. Bahwa ya kadang merasa serba salah gitu Bu ya. Satu sisi pengen begini, pengen mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Tapi satu sisi pengaruhnya yang dibawa oleh teman-teman tersebut kurang baik bagi anak kita Bu ya. Mengajari kebaikan kan tidak harus dengan tamu tersebut. Bisa dengan tamu yang lainnya. Kan kita masih banyak tamu yang lainnya. Kita harus mengutamakan keselamatan dulu dong. Jangan sok kita menjadi seorang pejuang yang bisa menyelamatkan orang lain. Kalau ternyata anak kita bergaul dengan dia tambah rusak, ya ntar dulu. Sampai anak kita kuat. Nah, akan tapi lihat. Banyak di antara orang-orang ini. Misalnya persahabatan ini. Yang memang tidak bisa dipungkiri misalnya. Sepupu datang. Ini kan enggak mungkin nih menjauh dan sebagainya. Iya, Mas datang ke rumah kita lagi ya. Makanya di saat seperti itu kita harus punya wejangan buat anak-anak kita, biarpun sifatnya halus, himbauan halus sebelum jauh-jauh hari. Kita katakan besok abang kesini loh ya, atau sepupumu kesini, atau saudaramu kesini, atau kawanmu, anaknya bibi ini atau ibu ini akan kesini. Maka sayangku, kamu harus apa? Diajak sholat berjamaah, diajak ngaji, diajak ini, itu namanya dakwah, ngajak pada baik, nanti dapat hadiah, dapat ini. Kita himbau kalau anak kecil. Jadi harus kasih tahu sebelumnya. Jadi kalau ternyata nanti ada pelanggaran, tinggal ngelirik, ini saya paham. Sayang, ayo sholat. Gitu. Saya ngerti. Langsung diajak sholat, jadi ada pengaruhnya. Tidak kita biarkan, bisa artinya ada pelatihan dulu lah ibaratnya, biarpun anak kecil tidak bisa diajak bicara seperti itu akan, tapi bisa diarahkan dengan halus dan perlahan. Ini maka dengan begitu ada rambu-rambu. Artinya, di saat anak itu melanggar, maka kita memberikan isyarat saja sudah paham. Karena sebelum sudah dikasih tahu. Tapi kalau kita tidak pernah duduk untuk memberikan pengarahan, di saat anak kita misalnya tidak sholat berjamaah, kita akan mau sholat. Ya, kan? Dia tidak ngerti. Karena selama ini belum diajak bicara tentang hal ini. Ini harus ada upaya-upaya yang semacam ini. Ya juga terus, sejauh mana Bu ya pentingnya di dalam suatu keluarga itu untuk memilih, mungkin bahasa sekarang tuh guru spiritual gitu Bu ya, yang untuk diambil atau menjadi panutan dalam suatu keluarga itu, sepenting apa Bu ya hal itu Bu ya untuk saat ini Bu ya, untuk zaman sekarang ini? Jadi memang kita ajarkan secara umum anak kita bagaimana menghormat ulama secara umum. Kan ada sambung dengan Nabi SAW. Maka bukan suatu kebiasaan yang baik mengundang guru di rumahnya. Bukan kebiasaan yang baik. Mengundang guru di rumah, guru agama. Biarpun itu guru agama, mohon maaf ya, hamba-hamba yang kaya, kadang mendatangkan guru di rumahnya. Akan tapi kadang-kadang mengundang guru di rumahnya sendiri, menjadikan anaknya seuladab. Gurunya sudah nunggu setengah jam, anaknya masih mandi, dan sebagainya. Sementara kalau guru agama masuk rumah kita, harus kita ajari anak kita untuk hormat. Kalau kita bisa seperti itu. Apalagi nanti ada transaksi dan sebagainya yang dilihat oleh anak kita. Saya dibayar kok. Guru saya dibayar. Seolah-olah hitungannya dengan keuangan. Dan rendah itu semuanya. Maka Imam Nawawi rahimahullah melarang para guru-guru untuk masuk rumah. Ilmu didatangkan. Yuk tawalai. Ilmu itu didatangkan, bukan? Ilmu itu didatangi, bukan didatangkan. Maka, akan tapi kadang harus, mungkin keadaan. Akan tapi secara umum, Anda sebagai orang kaya. Anda, ini kami himbau terlebih dahulu, agar Anda benar di dalam mendidik anak Anda. Mungkin Anda sesibuk apapun anak Anda. Anda perlu hantarkan anak Anda ke tempat mulia. Karena apa? Di sana ada ruhaniat. Ada pergaulan di sana yang baik. Ada kebiasaan yang baik. Jangan tentang orang kaya lu tertutup. Semuanya privasi. Privat. Sampai guru agamanya privat. Kita belum mendidik anak kita bagaimana bergaul yang baik dengan orang di luar. Kita tidak mendidik anak kita bagaimana tawadu. Karena kan itu dengan sombong. Semuanya harus privat. Dan biayanya lebih besar lagi dengan itu semua. Dan hasilnya pun tidak maksimal nanti semua. Jadi bergaul itu juga perlu belajar anak-anak kita. Kemudian lihat, ternyata diem-diem hati sang anak itu, kalau lihat gurunya sering datang setiap hari itu akan remeh, rendah. Tidak menghargai lagi. Bukan dianggap sebagai ulama. Sehingga kenyataannya kalau melihat orang alim biasa saja. Karena sama dengan guru saya, mungkin ya orang alim juga sama dengan guru saya, kalau datang kepada saya dibayari oleh bapak saya, selesai. Ini adalah bagi orang tua. Adapun bagi seorang ustadz kadang harus datang. Ini bicara kami, Anda sebagai orang tua, jangan dibiasakan guru-guru datang ke rumah Anda untuk mendidik anak secara khusus. Ada bentuk kesombongan. Ada sebagian anak saya tidak boleh bergaul dengan orang lain. Ini bentuk sombong. Mungkin anak lain. Nah, tidak ada seperti itu. Kalaupun harus datang, mungkin dengan khusus datang ke rumahnya sang kiai. Biarpun mungkin kita buat kelas khusus, kita komunikasi khusus dengan sang kiai, kita biasakan untuk datang ke rumahnya sang ustaz. Ini adalah yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi, akan tapi bagi sebagian guru kami himbau, memang mungkin harus kita datangi. Kita harus datang misalnya. Ini bagi guru ya, jangan menolak karena ada sebagian orang kaya yang, ini hanya pendidikan ketawaduan untuk orang kaya. Akan tapi bagi seorang ustadz, kalau harus diundang ke rumahnya ya, zamannya zaman rusak. Kalau Anda tidak datang, siapa lagi yang mengajar mereka nanti? Ya kan? Anda sebagai ustadz datang, akan tapi tekankan sisi akhlak, moral, dan seterusnya. Harus dengan kewibawaan. Dan semuanya harus ada tata krama dan juga sesuai dengan syariat. Jangan sampai kalau Anda seorang guru yang laki-laki, dan sementara yang Anda ajar anak gadis harus ada dimani oleh orang mahramnya. Bukan berduaan mengajar Al-Quran haram, berduaan lagi dengan perempuan biarpun untuk mengajar Al-Quran. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan di saat kita mengajari anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Baik, Bu ya. Terima kasih Bu atas penjelasan-penjelasannya. Dan kepada sahabat semua, semoga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu ya bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik. Kepada sahabat yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa bergabung melalui via telepon di 0231830829 atau Anda bisa bergabung melalui via SMS kami di 081-321-461079 atau Anda bisa bergabung melalui Facebook Buya ya di www.facebook.com/buya.albahja. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Buya melalui via SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli salam barik alaihi wa ala alihi wa sahbih. Sebarul khair Buya dan Umi, semoga dalam lindungan Allah, amin. Afwan, saya El Maliha, pendengar Al-Hijrah. Kebetulan di tempat saya sebagiannya belum ada jaringan listrik, jadi di rumah saya pun belum ada dan alhamdulillah saya tinggal di daerah yang jauh dari keramaian. Anak saya 8 tahun perempuan tidak bisa nonton televisi, tapi dia bisa mendengar radio dan memakai batu baterai Bu ya. Bagaimana sikap kita jika dia menanyakan tentang dunia-dunia luar yang dia dengar dari teman-teman sekolahnya yang sudah punya alat elektronik yang canggih Bu ya? Mohon penjelasannya. Baik, bersyukurlah Anda dengan itu semuanya. Ya, putri Anda dalam posisi yang sangat aman-aman insyaallah. Karena apa? Dunia elektro atau informasi di era global, era informasi ini, banyak sekali informasi-informasi yang susah kita saring. Tiba-tiba masuk ke telinga anak-anak kita. Informasi yang merusak akidah, yang merusak pemikiran, dan seterusnya. Maka sangat bersyukur jika Anda hidup di lingkungan berita dunia tidak. Berita akhirat yang paling membahagiakan. Kalau berita dunia tidak. Tidak terlalu. Itu saja. Bahkan mohon maaf. Bahkan berita tentang pembantaian di Palestina. Sekarang betulkah kita mendengar berita pembantaian Palestina itu menjadikan kita itu greget untuk bisa membela? Atau bahkan menjadikan kita mati rasa sehingga melihat pemandangan itu menjadi biasa? Coba. Yang banyak semacam itu. Kalau putri Anda melihat foto sekali pembantaian di Palestina bisa menangis dia. Tapi ini setiap hari melihat hanya gini. Kebal kita sudah. Mati rasa. Dan memang itu kadang-kadang tontonan itu dihadirkan untuk menjadikan kita kebal rasa. Jadi tidak penternya gini. Lihat. Setiap hari kita hancur pembantaian. Tapi tidak berinfak juga. Karena tidak pakai bimbingan. Sehingga itu ditampilkan. Dan musuh-musuh Allah pun biasa menampilkan itu menjadikan untuk menguji. Termasuk kejadian di Indonesia bagaimana penghinaan ada Abdul Jalal di sandal dan sebagainya itu. Itu adalah untuk menguji umat Islam ini masih ada cemburu atau tidak. Atau dijadikan mereka sudah tidak punya cemburu lagi. Mereka sudah mengungkur. Kalau mereka mendengar berita Palestina pembantian dan sebagainya, lalu diam, tenang sudah, aman. Orang Islam sudah tidur nih. Gitu. Nah, ini jadi, karena Pak, kita sudah dicekoki dengan bicara tentang pembantaian, pembunuhan dan sebagainya. Dulu mungkin kita melihat pembantaian sekali saja langsung heboh, masya Allah. Nah, ternyata Anda lebih beruntung. Kalau memberikan informasi, Anda pilih. Anda bisa mengambil berita-berita, koran dan sebagainya. Tidak perlu televisi. Anda bangga dengan anak semacam itu dan akan berlalu masa itu. Tidak mengidolakan dunia goyang pinggul, mohon maaf, atau dunia yang membuka aurat dan sebagainya. Anda bersyukur. Akan tapi untuk memberikan informasi, cari informasi-informasi dan dirayu di situ adakan informasi. Akan tapi sanjung putra-putri Anda. Anda bersyukur di negeri semacam ini. Kita pun menghentikan anak-anak dari televisi memang susah. Sebagian rumah saja bisa yang demikian itu. Baik. Insya Allah dengan itu Anda aman dan Anda sudah khawatir. Adapun anak Anda, kalau kerinduan mereka untuk mendengar informasi lain itu wajar. Akan tapi Anda bisa alihkan dengan informasi-informasi kemuliaan. Informasi akhirat. Anda selamat, subhanallah, kan ada di surga. Karena kadang tadi katanya teman-temannya cerita macam-macam gitu ya, yang dapat dari informasi yang mereka dapat, karena kebetulan. Anda kasih rambu, Anda kasih filter. Kalau informasi tidak menjadikan iman adalah bahaya. Tidak baik untuk kalau tidak menjadikan gitu, Anda dekat dengan Rasulullah dan sebagainya. Anda kasih rambu, anak-anakku. Misal tentang informasi tentang seorang artis, kemarin ada artis nikah dengan miliaran. Tidak ada gunanya, sayang ya, soleh. Apa artinya itu semuanya? Kalau informasi tentang ada orang bertobat dan sebagainya, itu yang kita dengar. Anda tinggal mengiyakan, menindakkan. Ceritanya gimana anak kamu dengar ini? Oh ini. Jadi anggar, tinggal ditasah saja. Ini benar, tidak benar. Lebih baik atau tidak baiknya begitu, Bu, ya. Supaya ada kontrol. Baik, Bu, ya. Baik, semuanya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari sahabat Wida Junianita, Bu, ya. Dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bagaimana hukumnya jika orang tua mendidik anak itu secara otoriter, Bu ya? Terima kasih. Sederhana, kami sering sampaikan, paksalah anakmu dengan cara tidak terpaksa. Karena anak belum punya wawasan, belum punya pemahaman yang benar. Orang tua yang punya. Akan tapi paksa anakmu dengan cara tidak terpaksa. Akhirnya apa? Anak kita bukan bebek. Bebek saja lihat. Bebek kalau kita paksa mungkin akan telurnya akan rusak. Kalau bebek itu kan sudah masa bertelur tuh. Bagaimana menggiring bebek? Digiring kan? Saya menginginkan bebek itu ke arah sana. Tapi bagaimana caranya? Sebetulnya kita memaksa ke sana. Cuman kan tidak bisa dipaksa. Bubar. Akan digiring sana. Sana. Alur. Sana, alur. Diatur. Ya. Itu bebek ya. Anak kita pun dongnya. Paksa anak kita dengan cara tidak bisa. Mohon maaf. Tidak disadari itu ya. Jika Anda menginginkan anak Anda jadi dokter. Tidak bicara tentang syariat dulu. Dan kadang-kadang kalau bicara agama itu kok dikit-dikit bicara agama. Padahal agama paling penting dalam hidup kita. Kalau Anda menginginkan putra putri Anda menjadi seorang dokter. Apakah Anda biarkan sekolah tanpa pengarahan tiba-tiba setelah lulus SMA kamu masuk ke dokteran? Nah, ya nggak bisa dong. Nggak bisa demikian. Anda biarkan sekolahnya apa saja, sekolah terserah, suka-suka, memang kamu sekolah anak, baru setelah SMA Anda bilang, kamu masuk ke dokteran. Kalau tidak masuk ke dokteran, Abah tidak mau. Ya nggak nyambung dong. Akan tapi kalau Anda menginginkan anak-anda menjadi seorang dokter, mulai dari SD sudah Anda sering ajak bicara tentang kesehatan, buku kesehatan, keutamaan seorang dokter, terus. Mainannya pun diatur. Mainan terus, pengarah itu. Sebenarnya Anda memaksa dia, tapi dengan cara tidak terpaksa. Di saat SMA, nah, kedokterannya, iya Abah, saya senang. Agama pun demikian dan seterusnya. Baik, ini jadi paksa anak Anda dengan cara tidak terpaksa. Tapi kalau dengan kekerasan, oh tidak. Kita tidak ingin anak kita patuh di saat kita ada, lalu kita mati menjadi orang yang paling merontak. Dan alangkah banyaknya kejadian semacam ini. Mulai dari mengenakan jilbab, kerudung, dan sebagainya. Ada seorang tua yang Masya Allah. Kelihatannya benar-benar, anaknya tidak boleh keluar. Menutup aurat sebagainya. Dan kita, sebuah keluarga ini kenyataan. Tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul ini. Karena apa? Haram. Anaknya memang tidak pernah keluar. Tapi tidak pernah diberi wawasan dan bimbingan. Setelah bapaknya meninggal, Masya Allah, kayak orang liar. Tidak pernah di rumah. Balas dendam ya. Mulai dari tidak menutup aurat dan sebagainya. Karena apa? Tidak pakai bimbingan, tidak pakai pendidikan. Maka bahasa kami sederhana. Paksa mereka dengan cara tidak besar. Giring dengan halus. Anda menginginkan anak menjadi seorang ustadz alim. Dari sekarang sudah diajak bicara tentang keutamaan ulama. Bagaimana belajar agama. Keutamaan menjadi penerusnya Rasulullah SAW. Maka di situ akan sampai di saat tiba-tiba anak kita bisa ngomong, saya ingin ngafal Quran, saya ingin ini, dan seterusnya. Karena apa? Sudah kita beri mukaddimah. Kita kiring halus. Dalam bahasa kami, paksa mereka dengan cara tidak terpaksa. Baik, ya. Semangat. Terima kasih, Bu, ya, atas jawabannya. Dan masih ada banyak pertanyaan, ya, yang masih belum dijawab oleh Bu, ya. Tapi nanti kita akan kembali lagi untuk menemani sahabat semua setelah jeda berikut ini. Makanya tetap bersama kami dalam program acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Pemirsa Albaja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan acara ini masih disiarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Albaja, Sendang Sumber ya. Dan kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan kepada para sahabat semua untuk bergabung bersama kami. Dan tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS dan WhatsApp. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat yang telah bergabung melalui via Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albasyah. Ada dua pertanyaan, Buya, yang sudah bergabung melalui via Facebook ini yang kita ambil. Ini ada pertanyaan dari sahabat Haidar Faruk dari Lombok, ya. Pertanyaannya ini dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, kita menyikapi orang tua kita yang enggak suka menantunya, Bu ya. Bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang enggak suka sama menantunya? Saking enggak sukanya dia sering marah tanpa sebab. Apakah aku ini termasuk anak yang durhaka, Bu ya? Maksudnya pertanyaannya termasuk anak durhaka bila dia tidak menuruti perintah dari orang tua dan menegurnya, dan bagaimana caranya agar bisa berbakti kepada orang tua jika ternyata. Dan karena lebih memilih istri, Bu ya. Jadi antara istri dengan mertua ada pertentangan, siapa yang lebih dipilih, Bu ya? Subhanallah. Anda harus berperan menjadi dua manusia yang berbeda sekaligus. Yang pertama harus menjadi seorang suami yang menjadi pengayom. Karena istri Anda adalah dimarah-marahi. Memang ada mungkin seorang. Mungkin ibu Anda adalah dapat bagian akhlak yang kurang baik misalnya. sehingga sering marah-marah tanpa sebab. Bahkan mungkin kita juga menemukan ada hal-hal yang demikian itu. Dan kasihan memang orang tua semacam ini, orang tua yang tidak bisa dimuliakan akhirnya. Akhirnya orang tua yang apa? Dia memilih hidup yang tidak baik. Akan tapi apapun bentuknya, sebagai seorang anak, adalah tetap anak. Jadi dengan istri menjadi pengayom yang sesungguhnya. Mungkin rasa sakit yang diterapkan istri, karena disakiti oleh orang tua Anda, Anda harus tambal, Anda harus bayar dengan kelembutan Anda, kasih sayang Anda, yang lebih perhatian Anda. Dan Anda harus yakinkan bahwasanya istri Anda bersama istri Anda dalam hal ini. Tanpa harus mengajari kurang ajar. Tetap mengajari sabar, ya. Akan tapi terus yakinkan bahwasanya Anda adalah penindung istri Anda sebagai seorang suami. Sisi lain, ibu Anda adalah ibu. Orang tua Anda adalah orang tua. Ya, kita wajib berbakti. Tidak boleh menyakitinya dan sebagainya. Mungkin kita lebih, kalaupun kita mengingatkan yang sekiranya tidak bakal tersinggung dengan cara yang halus dan sebagainya. Bahkan kadang Anda harus lebih banyak diem, lebih banyak Anda, mana yang memihak? Semuanya harus pihak. Karena Anda sebagai seorang laki-laki, atau laki-laki atau perempuan ini, Anda sebagai seorang anak harus bakti kepada orang tuanya, satu sisi. Tapi sisi lain, Anda harus peduli dengan istri Anda. Maka tidak boleh bertentangan, tidak boleh Anda tinggalkan salah satunya. Bisa dua-duanya. Mungkin ada mungkin orang tuanya marah, kalau kamu dengan istri saya marah dan sebagainya, lu minta cerai dan sebagainya. Anda tidak patuh untuk mencerainya. Tidak wajib untuk mencerainya. Nah, ada ini juga ada, mungkin ada kisah, kan Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyuruh anaknya mencerai karena ada pelanggaran di dalamnya. Jawabannya adalah apa? Bapak Ibu Inti bukan? Umar bin Khattab. Tidak beda. Jangan disamakan ini. Anda orang tua bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar waktu menyuruh anaknya mencerai dengan ilmu, dengan ilham, dengan pemahaman. Ini kadang orang sering mencari mengikuti seolah-olah ini Umar bin Khattab. Jadi Anda tidak harus mencerai. Akan tapi mungkin Anda bisa bagaimana mempertemukan dan Anda berusaha. Dan usaha Anda itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Anda tidak boleh meninggalkan salah satunya. Anda tetap baik dengan orang tua Anda. Anda harus baik dengan istri Anda lebih. Karena apa? Istri Anda sudah terluka, sudah terkucilkan di rumah itu menjadi. Sehingga biarpun di luar kamar tidak nyaman, tapi di kamar sudah nyaman. Sudah surga. Oh, ini adalah satu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya yang diperlakukan oleh mertuanya seperti itu. Baik, Buya Subhanallah. Terima kasih, Buya, kepada yang bertanya. Semoga puas dengan jawaban dari Buya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari sahabat Fikri dari Swedia, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin untuk bertanya, apakah hukum hitan pada bayi perempuan dan karena beberapa bidan dan rumah sakit akhir-akhir ini tidak merekomendasikan hitan pada bayi perempuan sehingga kami sedikit kesulitan, Buya. Yang kedua, mohon penjelasan mengenai mengusap alas kaki atau khuf ketika bersuci. Apakah sah wudunya jika membasuh kaki diganti dengan mengusap kaos kaki? Saya kebetulan sedang belajar di Swedia yang relatif dingin. Apakah ada keringanan dalam mazhab Syafi'i, Buya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Urusan hitan menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Anda di Swedia, Anda bisa bertanya dan kita beri mazhab yang lain nanti. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mazhab itu mudah, sangat mudah. Yang penting patuh dengan syariat. Kalau Anda ingin patuh dengan mazhab Imam Syafi'i adalah sebuah kemuliaan. Jika Anda di Swedia, maka bukan di Swedia. Masalah mengkhitan, hukum mengkhitan bagi menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan juga menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan juga menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Khusus perempuan di dalam mazhab Imam Syafi'i, ada perbedaan para ulama. Jumhur ulama Syafi'i ya, yang muktamad yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, khitan bagi seorang perempuan hukumnya adalah wajib. Tapi pendapat yang lain dalam mazhab Imam Syafi'i yang Anda tanya, hukum bagi anak perempuan adalah sunnah. Baik. Dan akan kami tambahkan, hukum bagi laki dan perempuan di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah makrumah. Dalam makna adalah sunnah. Sehingga ini solusi. Bagi mohon maaf, mungkin Anda di Swedia berdakwah, menyeru orang sehingga mereka masuk Islam. Ya mungkin usia mereka sudah usia tua. Ya mungkin mereka ada juga punya penyakit gula dan sebagainya. Yang susah untuk dikhitan. Karena kalau kena luka, maka dia akan merasakan, akan berbahaya untuknya. Maka tidak usah khitan ikut mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi, saudari yang ada di Swedia, permudah saja. Cuman lihat, di dalam makhitan untuk wanita ini adalah kesehatan yang luar biasa. Akan tapi jangan salah, bukan istiqsal, mohon maaf, ini majelis mulia. Istiqsal adalah mengambil bagian, itu terlalu banyak adalah haram. Dan menjadikan seorang wanita menjadi seorang yang dingin, nanti untuk dalam melayani suami menjadi kurang, ini mohon maaf. Akan tapi cukup digores saja. Ada digores, ada bagian apa namanya istilahnya bagian tertentu yang para bidan sudah ngerti, digores saja, diambil sedikit sehingga sampai berdarah sedikit, kemudian dilap selesai, tidak harus diambil banyak dan itu membahayakan. Ini saja cara berkaitannya sangat mudah. Dan ini akan menjadi sebab kebersihan dan kesehatan. Dan rekomendasi sebenarnya itu adalah ada bidan. Kalau ada bidan-bidan itu hanya karena takut dengan peraturan negara. Dulu ada istri presiden kafir yang mengatakan khitan perempuan adalah tidak berkenan dengan hak asasi manusia. Ingin dijadikan perempuan-perempuan adalah untuk mengumbar syahwatnya. Karena itu adalah untuk mengurangi syahwat dan sebagainya. Akan tetapi lebih dari itu adalah pendidikan dari Nabi SAW. Jadi kalau memang tidak bisa ikut madhab Imam Syafi'i yang kedua, itu adalah tidak ada masalah. Atau madhab Imam Malik. Wallah alam bisawab. Pertanyaan kedua yang masalah khuf ya? Masalah khuf adalah khuf di dalam madhab Imam Syafi'i ada aturannya. Bagi madhab Imam Syafi'i, khuf itu harus memenuhi syarat. Mohon maaf, kami angkat kaki sebentar. Harus menutup mata kaki. Karena yang akan dibasuh adalah mata kaki. Mohon maaf, angkat kaki saya sebentar nih. Biar ketahuan. Dari sampai mata kaki. Sepatu dalam madhab Imam Syafi'i harus mencapai mata kaki. Saya menutup mata kaki. Dan kemudian sepatu itu nanti tidak bisa dilepas. Kalau Anda mukim di rumah sehari semalam. Sehari semalam. Bukan dimulai dari saat berwudu, akan tapi di saat Anda mulai berwudu yang kedua kali. Misalnya Anda berhadas. Anda berwudu. Setelah berwudu sampai sehari belum berapa. Setelah berhadas, Anda berwudu, mulai itu dihitung lagi. Misalnya Anda jam sekarang berwudu, lalu pakai khuf. Setelah pakai khuf, kemudian Anda tidak batal wudu. Sampai asar, ya kan? Asar baru batal wudu. Kemudian Anda saat itu berwudu, mengusap saat itu mulai dihitung. Sehari semalam sampai besok. Dalam keadaan normal di rumah, bukan harus dingin. Kalau Anda dingin boleh. Adapun mengusap jawrab kaos tangan, apa sapu tangan, apa kaos kaki tidak diperkenankan dalam madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, akan tapi Anda lebih tahu tentang keadaan Anda. Jika betul-betul dingin dan susah, pakai khuf mungkin tidak ada atau sebagainya. Anda ikut madzhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan itu juga pendapat dalam Imam Zaid bin Ali. Zaid ya, ini adalah madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka diperkenankan al-mas'ah al-jawrab, mengusap dengan atas dengan sabun. Adalah diperkenankan dalam keadaan seperti itu Anda ikut madhab. Jika dalam keadaan dingin, kalau dalam keadaan normal tidak usah. Ini adalah ada darurat dan kebutuhan, kebutuhan bagi Anda. Dan itu adalah mengamalkan ibadah dan sangat mudah. Cukup diusap. Selesai. Ya. Madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Jika Anda butuh ini Anda gunakan. Jadi dipermudah ya. Nah, di Indonesia enggak ada musim dingin kayak begitu. Jadi fatwa Indonesia ya. Beda. Kalau di sini enggak perlu fatwa yang demikian itu. Ya. Biarpun di atas gunung Kuningan sana yang katanya sangat dingin, tidak seperti yang ditemukan di Swedia kalau musim dingin. Ya. Salju kiri kanan barangkali seperti itu. Baik, ya. Menyambung tadi masalah mengusap kaos kaki, ya. Ada kadang beberapa orang yang ketika melakukan ibadah haji atau umrah di saat ihram, ya, karena itu ada aturan bahwa seorang wanita katanya tidak boleh membuka kaos kakinya di saat dalam keadaan ihram, apakah itu baik di hadapan yang mahram atau yang tidak begitu ya. Sehingga kadang banyak para wanita itu mengusap di atas kaos kaki. Nah, itu bagaimana hukumnya, Wi? Itu salah, tidak sah. Dan juga itu aneh, unik, mohon maaf. Ini ada sebagian orang umroh itu sampai stres gara-gara apa? Pembimbing umrohnya itu adalah salah memahami fikih. Sampai ada sebagian umroh itu di dalam kamar bersama perempuan-perempuan, bersama sahabat-sahabat perempuannya, tidak boleh buka kaos kaki. Karena buka kaos kaki adalah membatalkan umroh atau haram dan sebagainya. Dari mana buka kaos kakimu? Buka kerudungmu di saat engkau bersama siapa? Bersama sahabat perempuan. Atau bersama suami, bersama anak. Bebas itu semuanya. Lepas kaos kaki boleh. Cuman ini ada suatu kita, ada yang cerita kepada kami, ada bikin stres. Sampai musim dingin, bayangkan. Musim dingin, kaos kakinya basah, enggak boleh dilepas. Nah, masuk angin. Nantilah nanti. Perlu ilmu. Enggak. Membuka kaos kaki boleh. Asalkan bukan di depan kaum. Lakum laki-laki. Di kamar, di WC, di toilet, lepas itu. Dan nanti setelah kering, pakai lagi. Yep, tidak ya. Merusak ihram, tidak merusak umrah, tidak merusak haji. Ini pembimbing itu harus benar, merusak. Karena kita memang pernah melihat sendiri, ya, waktu itu kami melihat kelompok perempuan kok diam di pojokan, kayak kesusahan banget dengan kondisinya begitu. Ketika kita tanyakan, kan soalnya gak boleh kelihatan kakinya, Umi. Katanya. Kalau di kaum laki-laki menghilaf di antara para madhib. Nah, ini di kalangan, di wanita, kalangan ibu-ibu ya. Boleh kelihatan. Baik, ya. Baik, ya, kita akan baik. Terima kasih Buya atas penjelasannya dan kepada sahabat Fikri, semoga puas dengan jawaban dari Buya. Semoga bisa dipraktekkan nanti di negeri Swedia di tempat Anda belajar saat ini. Baik, Buya, selanjutnya ada telepon yang sudah masuk, ya. Ada telepon yang sudah masuk, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak Nandang dari Cirebon. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu. salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, passwordnya? Passwordnya Al-Bahjah. Maaf nih. Ya. Yeah. Al-Bahjah TV dan Arbarjah TV dan radio. Dan radioku. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini saya mau bertanya, mohon maaf ini, kalau cara menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar dengan air panas, hukumnya gimana ya Buya? Itu saja mungkin. Atau air yang sudah direbus gitu, air hangat. Baik. Baik. Sudah cukup Bapak ya? Ya itu saja. Baik, terima kasih. Bisa dipaham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah bertanya, Pak Nadan. Saya akan biar bersuci dari hadas kecil dan hadas besar adalah dengan air yang asli. Atau istilahnya air mutlak, air asli adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, yang belum bercampur dengan susu, belum bercampur dengan kopi, belum dipakai, belum mustakmal, belum dipakai sesuai dengan syaratnya. Adapun air digodok adalah masih asli, tidak ada perubahan. Akan maka air tidak ada masalah, boleh. Air yang digodok boleh, asalkan makainya jangan waktu mendidih nanti. Jadi setelah didinginkan baru. Jadi boleh, tidak ada masalah, karena airnya masih asli. Ini barangkali ya penanya yang dibolehkan Allah. Kita punya fikih praktis, fikih ringan. Anda bisa ikuti. Anda bisa memahami fikih dengan gampang. Tidak usah belit-belit. Dan istilahnya sudah kita rubah. Istilahnya kita permudah. Jadi Anda cukup. Jadi air yang bisa digunakan untuk wudu dan mandi besar adalah air yang asli. Kalau istilahnya air mutlak asli gimana? Yang belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Yang kedua adalah belum dipakai. Selagi air belum dipakai untuk wudu, pakai untuk mandi, kemudian masih asli, turun dari langit atau bumi, maka itu boleh. Nah, air itu dari mana air yang kita godok? Bukan air kelapa kan? Bukan air. Maka saat itu menjadi asli. Ada masalah penggodokan, tidak ada masalah. Tetap kembali air asli. Baik. Dan kadang karena pemahaman masalah tentang air musyammas itu Bu ya, tentang air matahari ini kadang disambungkan dengan air hangat. Oh, enggak, karena pertanyaan ini bukan sekali dua kali ditanyakan Bu ya, banyak sekali. Jadi tidak mengerti dari mana pemahaman ini. Jadi dianggap kalau pakai air hangat itu dianggap tidak mensucikan Bu ya. Oh enggak, air musyammas sendiri pun mensucikan kok. Hanya makruh saja. Akan tapi air musyammas di negeri kita tidak ada. Air musyammas dikatakan para ulama adalah harus terbuat dari tambang. Kemudian wadahnya tambang di musim panas saat airnya panas dan hanya di kulit. Ini kan? Bukan. Ini adalah air musyammas. Air musyammas ada di negeri Arab sana. Kalau kita tidak ada air musyammas di negeri kita, biarpun air musyammas juga tetap sah. Jadi air musyammas bukan menjadi tidak sah, sah hanya makruh saja. Baik ya. Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya dan kita akan memberikan akan menjawab kembali pertanyaan yang sudah bergabung melalui via Facebook. Ini ada pertanyaan dari sahabat Ahmad Al-Bahashim dari Samarinda. Mau bertanya Buya, saya mempunyai seorang kakak perempuan yang sekarang ini memantapkan hati untuk memakai cadar, tetapi dari ibu saya masih tidak menyetujui kehendaknya Buya. Terus kakak saya masih tetap mau melanjutkan kehendaknya. Saya sudah memberikan penjelasan, bersabarlah sampai izin itu keluar dari mulut ibu saya. Saya bingung mau bilang apa sebab saya tahu bercadar itu adalah sunnah atau dianjurkan. Bagaimana saya harus menjelaskan ke ibu saya agar memaklumi kehendak kakak saya, Bu ya? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukum cadar. Hukum cadar adalah pendapat yang dikukuhkan adalah wajib. Jumhur ulama, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, harus kita akui. Jumhur mazhab Imam Syafi'i, hukum cadar adalah wajib. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Dan mohon tidak diperepotkan masyarakat Indonesia itu harus dengan cadar. Yang pakai cadar, tidak usah sombong dengan cadarnya. Anda telah melakukan sesuatu kemuliaan. Yang belum pakai cadar, yang penting sudah menutup aurat. Lihat, tidak terlihat antar wajah. Wajahnya cukup terlihat wajah saja. Ini adalah pendapat yang kedua. Dan ini adalah ulama. Sehingga masalah memakai cadar bukan tradisi Arab seperti yang dikatakan sebagian orang-orang yang tidak kenal agama. Akan tetapi menggunakan cadar adalah antar wajib dengan sunnah. Yang meyakini wajib, silahkan. Luar biasa. Kebanyakan ulama mengatakan wajib. Adapun, kita tidak bisa memaksa orang lain. Selagi masih ada pendapat sunnah. Alhamdulillah di negeri kita masih mau berjilbab. Itu sudah syukur. Jangan direpotkan mereka. Dan jangan sombong kita dengan fatwa-fatwa ulama yang masih ada khilaf. Urusan ibadah. Urusan hal-hal yang dibagian ini. Kita tidak usah mengaksa. Kalau Anda pakai cadar istimewa, kami akui. Dan kita tidak harus mengakui karena ini adalah pendapat ulama. Akan tapi di saat kita menemukan orang yang tidak pakai cadar. Hanya sekedar pokoknya menutup aurat. Hanya terlihat wajah dan telapak tangannya, telapak tangannya terlihat. Ini ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pendapat yang kedua. Dan selagi masih ada pendapat, berilah mereka orang awam agar mudah, jangan diperepot mereka dengan satu pendapat. Cuman kalau ada kakak Anda berkeinginan menggunakan cadar, ini ada sebuah kemuliaan akan tampilat. Ibunda Anda harus Anda pikirkan. Anda benar menasihati sampai izin dari orang tua Anda. Kalaupun Anda ternyata belum diizinkan oleh orang tua, patuhi orang tua. Ikut pendapat yang kedua adalah sunnah, sehingga mematuhi orang tua adalah wajib, maka Anda mendapatkan kemuliaan. Jangan dipaksa Anda harus pakai cadar, sementara ibunda Anda belum meridhoinya. Nah, biasanya kita berbuat hanya karena hawa nafsu. Pakai cadar dengan hawa nafsu tidak membuahkan kebaikan. Cadar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan sampai Anda merendahkan orang pakai cadar. Kalau Anda tidak bisa pakai cadar, jangan rendahkan orang yang pakai cadar. Pakai cadar adalah kemuliaan. Sebaliknya, yang pakai cadar jangan rendahkan yang belum pakai cadar, karena ini adalah khilaf di antara ulama. Ada sebagian itu dikuasai dengan kesombongan. Yang tidak pakai cadar merendahkan, "Oh, biarpun cadaran tapi suka gunjing." Loh, apa urusanmu dengan gunjingan dia? Tinggal menasihati. Kamu sekarang juga ngomong merendahkan orang lain juga dosa. Ada yang pakai cadar, kadang merendahkan yang tidak pakai cadar. Seolah-olah juga punya pakai cadar langsung ahli surga. Bukan begitu. Akhlak yang mulia. Yang sudah pakai cadar, syukurilah. Bahwasanya Anda bisa pakai cadar menjalankan syariat ini lebih sempurna tentunya dari yang tidak pakai cadar. Akhirnya yang tidak pakai cadar menurut sebagian ulama bukan melakukan dosa. Setelah ketika melakukan dosa, dia bisa mencari kesempurnaan dengan yang lainnya. Kita perlu bangun keindahan. Jadi, betul himbauan Anda. Imbau sampaikan kepada kakak Anda agar bersabar sampai ibunya merestui dan mengizinkannya. Baik, Bu ya. Subhanallah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Dan semoga pertanyaan puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, Bu ya. Kita akan melanjutkan kembali pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini hamba Allah dari Magetan, Bu ya. Saya mau bertanya, Bu ya, bagaimana pandangan Islam tentang adat orang Jawa yang anak nomor satu sama anak nomor tiga tidak boleh jika menikah. Ya, Bu ya. Tentang anak nomor satu sama anak nomor tiga tidak boleh jika menikah. Seperti gimana, Bu ya, menurut pandangan Islam hukum-hukum perjodohan seperti itu, Bu ya? Itu adalah tidak sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dari keluarga ini punya anak pertama, kemudian keluarga satunya anak ketiga tidak boleh dinikahkan. Gak ada urusan itu, jangan didengar itu semuanya. Itu adat yang salah dan harus nanti rebut lagi urusan wetonnya, neton-netonnya nih. Rebu Kliwon tidak bisa ketemu menikah dengan Rebu Legi dan sebagainya. Sampai nanti derajat namanya dihitung, hurufnya 5 tidak ketemu huruf yang 7. Apa itu semuanya? Nabi mengajarkan, kalau Anda ingin menikahkan putri Anda, lihat laki-laki itu seperti apa. Agamanya, akhlaknya, setelah istikharah selesai. Tidak, itu adalah tradisi yang tidak perlu diikuti. Tidak ada apa urusannya. Anak ketiga sama anak. Selagi yang penting adalah bukan mahram, orang lain yang halal untuk dinikah-nikahkan saja. Jadi banyak kalau ikut tradisi Jawa itu, ikut Mbah Dukun, macam-macam ini. Ada-ada kampung ini tidak boleh nikah dengan kampung ke sana. Kampung ini tidak boleh nikah. Kadang-kadang, calon besannya itu kalau laki-laki sudah tidak ada, janda, calon besan janda enggak boleh karena takut begini-begini. Nanti bakal mati. Semua bakal mati. Semuanya bakal mati. Ini ada keyakinan-keyakinan aneh di masyarakat. Kayak menikah bareng saudara Anda. Menikah bareng saudara. Satu pelaminan. Yang penting bukan saudara menikah dengan saudara. Kalau nikah bareng, dari mana empat orang boleh. Empat kalau empat anak nikah semuanya. Dengan suami empat. Jajar semuanya. Nah, ini adalah tidak dilarang, bahkan itu adalah tradisi yang tidak perlu diikuti dan Anda harus ikut. Jangan sampai ketemu anak yang pertama soleh, anak yang ketiga, anak yang pertama sebelah keluarga punya anak pertama sangat soleh, keluarga yang satu lagi punya anak yang ketiga sangat soleha. Sudah ketemu lah kok gara-gara hitungannya Mbah Dukun ini bagaimana? Tidak soleha lagi kalau percaya dengan omongan Mbah Dukun. Kalau soleha tidak akan dengar omongan Mbah Dukun. Ya, baik ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Yang bertanya semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya, Bu ya, ada pertanyaan lagi dari sahabat Ismail dari Pemalang, Bu ya, mau bertanya, sah apa tidak sah atau enggak berdosakah juga seorang ayah jika menjadi wali anaknya tapi pernikahan anaknya itu pernikahan sirih, Bu ya? Seorang bapak yang menikahkan anaknya sirih artinya tidak dicatat di pengadilan, maka pernikahannya adalah sah. Ada masalah dosa dengan tidak? Ada. Nikah siri itu memang karena sudah direncanakan nikah resmi, bukan niat untuk disembunyikan. Maka seorang bapak ini adalah yang punya hak untuk anak sebelum dinikahkan, dia bisa tawar-menawar yang baik. Kenapa harus nikah siri? Kita menikahkan siri, sebagian anak nikah siri, karena apa? Memang belum sempat ngurus suratnya. Setelah pernikahan, baru setelah itu langsung ada diurus surat-surat pernikahannya. Adapun jika seorang bapak menikahkan nikah siri yang hanya niat untuk disembunyikan dan sebagainya, lihat kebutuhan kadang-kadang. Kita tidak ngerti kebutuhan seperti apa. Cuman kami himbau hendaknya nikah tidak siri. Harus ada catatannya. Karena adalah untuk menjaga hak-hak seorang istri. Agar tidak diterlantarkan oleh sang suami dan seterusnya. Tapi kalau bicara tentang pernikahan adalah sah. Kemudian masalah dosanya, jika termasuk bab kedzaliman, maka orang tua masukkan kedzaliman. Cuman kadang mohon maaf, kita tidak semuanya seperti itu. Ada seorang wanita, seorang bapak punya anak perempuan, akan tapi harus nikah siri karena tuntutan yang kita tidak mengerti, maka harus dilakukan yang demikian itu. Melihat besarnya kepentingannya sama mengerikan bahayanya, maka bisa saja dilakukan yang demikian itu. Akan tetap kami himbau bahwasanya nikah harus dicatat. Kemudian serta siapapun wahai para ustaz yang menikahkan seseorang dengan nikah siri, hendaknya hak cerai itu segera diambil. Mohon maaf, kalau saya menikahkan seorang anak perempuan dengan seorang laki-laki dengan nikah siri yang tidak dicatat di KUA, maka hak cerai hendaknya diambil. Kenapa? Jika ternyata terjadi permasalahan lalu suaminya pergi, kita bisa mencerainya dengan bebas. Karena apa? Kita adalah sebagai yang menikahkannya. Sebab kalau nanti tidak kita ambil hak cerainya, kemudian sang suami itu pergi, lalu tidak bertanggung jawab, kemudian perempuan ini terlantar, mau menikah lagi tidak bisa menikah karena belum dicerai. Mau mengadu ke pengadilan, pengadilan akan tertawa. Dulu waktu senang kau lupa, diliran susah kau datang. Ini biasanya pengadilan yang tidak ngerti agama. Maka Anda sebagai seorang ustaz ambil. Sampai kapan? Sampai surat nikah dibuat. Selagi surat nikah belum dilihat, maka hak cerai adalah di tangan saya. Kalau ada apa-apa, saya yang akan menyelesaikan ini. Jadi, tergantung hakikat keadaannya seperti apa. Kalau memang keadaannya adalah memang sangat membutuhkan dan cukup dengan yang demikian dan merasa tidak terzalimi dan sama-sama menguntungkan, mungkin seorang suami adalah kalau pakai surat mungkin apa dan sebagainya tidak ngerti. Akan tapi semua ada kesepakatan yang baik, tidak termasuk bab dzalim. Akan tapi tetap kami himbau agar dengan surat yang resmi untuk ada tanggung jawab, nanti ada hak anak, hak waris, hak takhta dan seterusnya, yang ada rentetannya panjang dan sangat besar masalahnya jika pernikahan itu adalah dengan catatan itu, dengan tulisan, dengan surat nikah. Baik, Buya. Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Semoga sahabat Ismail ya puas dengan jawaban dari Buya. Baik, Buya. Sudah banyak pertanyaan sudah dijawab dan masih banyak juga yang masih belum dijawab ya, tapi dikarenakan waktu maka sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri acara ini. Dipersilakan untuk memberikan doa, Bu ya. Ditutup dengan doa. Baik, sebelumnya ada kesimpulan singkat. Ayo sadar semuanya wahai para orang tua. Lihat anakmu punya sahabat. Sahabat dari benda hidup dan benda mati harus Anda pikirkan. Dan terus ini harus jadi bahan renungan. Terus dalam berjalan Anda merenung tentang pendidikan anak, kawan hidup dan kawan mati. Jangan sampai kita salah. Anak kita terjerumus, anak kita hilang. Anak kita menjadi ahli neraka. Menjadikan orang tuanya ahli neraka. Dan harus kita pikirkan terus tentang anak kita. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pilihkan untuk anak-anak kami kawan yang baik, ya Allah. Guru-guru yang baik, sahabat yang baik, sekolahan yang baik yang menjadikan sebab kau ridho, ya Allah. Dan kelak kirimkan kepada anak-anak kami pasangan orang-orang yang kau ridho, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan anak-anak kami. Jauhkan mereka dari pergaulan yang salah. Jauhkan mereka dari pergaulan yang mengerikan, menjerumuskan, ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan anak-anak kami dan engkau maha tahu tentang keadaan zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami sungguh. Jika engkau menjaga anak kami, tidak akan terjerumus anak kami. Jika engkau menjaga anak kami akan dalam baik-baik, ya Allah. Maka dalam keadaan baik-baik, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki kami, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Iman dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami. Kelak saat kau cabut nyawa kami, kami saat itu husnul khotimah mati dalam keadaan hati dan lidah kami bisa mengucapkan kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, Buya, terima kasih atas penjelasannya, atas materi yang disampaikan, atas nasihat-nasihat yang sudah Buya sampaikan kepada kita semua, ya, yang sudah Buya berikan kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan menjadi sebab, ya, kita bisa menjadi orang tua, ahli syurga, dan bisa diberikan kemudahan untuk mendidik anak-anak kita, agar bisa menjadi anak-anak yang akan dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, sahabatku semua, terima kasih atas karena Anda telah bergabung bersama kami selama 1.5 jam ini dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan kepada sahabat semua, datang dan hadirilah ya acara Satu Hati di Al-Bahjah yang akan dilaksanakan di Ahad yang akan datang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2015 Masehi pukul 6.30 ya, pukul 6.30 pagi ya. Di Al-Bahjah, di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik, kepada sahabatku, para pemirsa TV dan juga sahabat radioku dimanapun para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, hadirilah Satu Hati di Al-Bahjah yang akan dilaksanakan di Ahad yang akan datang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2015 Masehi ya, pada pukul 6.30. Dan juga program Damai Indonesiaku yang akan disiarkan langsung oleh TV One ya, untuk acara tersebut, yaitu di Ahad yang di tanggal 13 Desember 2015 atau tanggal 1 Rabiul Awal, yaitu dalam acara Maulid setelah Maulid Akbar itu ya. Baik, dan akan disiarkan live ya di dari live dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah pada pukul 1 pada pukul 13 WIB ya. Baik, selanjutnya hadirilah juga Malam Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Kamis malam Jumat, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal, 1437 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2015 Masehi, pukul 20 sampai selesai di Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon ya. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung untuk menjadi relawan, baik dengan harta, tenaga, atau pikiran untuk event-event Maulid Akbar tersebut, untuk event Maulid Akbar, Anda bisa menghubungi panitia di nomor 089-655-740032. 089-655-740032. Baik sahabatku, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan yang penuh berkah ini ya, karena Anda telah bergabung bersama kami. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan di acara-acara mulia seperti ini. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.